وَمَنْ يُبْدِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Al-Kabair li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam bab dzikr iradatil ulwi wal fasad, dan di kesempatan sebelumnya kita telah selesai membaca penjelasan beliau terkait hadis yang dibawakan oleh muallif dalam bab ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yahibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman dan keimanan sempurna hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia mencintai untuk dirinya. Yang mana sisi kesesuaian hadis ini dengan bab orang yang menginginkan ataukah mencintai kebaikan untuk dirinya, akan tetapi dia tidak mencintai kebaikan tersebut untuk saudaranya, justru dia mencintai kejelekan itu ada pada manusia yang lainnya, maka ini amalan perbuatan yang tersebut teranggap suatu bentuk al-fasad, kerusakan. Demikian pula sombongan diri di muka bumi ini, karena dia hanya menginginkan kebaikan tersebut khusus untuk diberikan pada dirinya, tidak kepada yang lainnya, dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang kalian itu beriman. Penafian iman di sini adalah bukan penafian iman secara mutlak, sama sekali tidak beriman, akan tetapi yang dimaksudkan adalah penafian kesempurnaan keimanan sebagaimana hadis yang sebelumnya. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian keimanannya hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, hingga hawa nafsunya tersebut mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, demikian pula Ibn Abi Asim dalam Sunnahnya, Al-Baihaqi dalam Madkhal ila Sunanil Kubra, dan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah, dan juga beliau mengatakan dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah tersebut, ya, nah, hadithun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjah di isnadin sahih, hadith hasan sahih yang kami meriwayatkannya dalam kitab al-hujjah, al-hujjah ala tariqi al-mahajjah, ya, karya dari Abul Fatah Nasir bin Ibrahim, Nasir bin Ibrahim Asy-Syafi'i Al-Faqih Az-Zahid, ya, yang mana lah kitab beliau ini termasuk, ya, dianggap dari kitab-kitab akidah yang terkandung dalamnya menyebutkan prinsip-prinsip agama berdasarkan kaidah-kaidah hadis dan sunnah. Nah, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan hadis ini hadis hasanun sahih yang kami riwayatkan dalam kitab hujjah dengan sanad yang sahih. Nah, ya, dan dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala beliau memberikan komentar. Nah, atas apa yang disebutkan oleh Nawawi rahimallahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, yang kesimpulan bahwasanya beliau menganggap bahwasanya hadis ini hadis yang lemah. Nah, dan beliau menyebutkan enam sisi dari kelemahan hadis ini yang bisa dilihat penjelasannya tersebut dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Meskipun demikian, terlepas dari naam hadis ini yang mana ada pembicaraan terkait tentang sanadnya, hanya saja makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah merupakan makna yang benar, ya, yang mana seseorang itu wajib agar supaya hawa nafsunya tersebut mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya tersebut mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita limutasmima." Maka demi Rabbmu, di dalam mereka itu beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka persisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, suatu keberatan. Mimma qadai terhadap apa yang engkau putuskan. Waisan limu tasnima, dan mereka menerima sepenuhnya dari keputusan tersebut. Ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Na'am. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah in amrihim wa man ya'sil laha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Nah, dan tidaklah sepantasnya bagi laki-laki yang beriman, demikian pula bagi wanita yang beriman pula, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lainnya tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ayat-ayat ini syahid ya, yang menguatkan terhadap apa yang terkandung di dalam hadis ini tentang wajibnya seseorang agar supaya hawa nafsunya, keinginannya itu mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seorang muslim senantiasa tunduk terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Walayam tarif. Ya, seorang muslim itu tidaklah menolak, menyanggah, memprotes. Demikian pula membenci terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, meskipun sesuatu tersebut ada sisi kesulitan, kesusahan, ya, kesusahpayahan di dalamnya atas dirinya. Ya, yang tentunya seorang muslim ya, ada perkara-perkara yang demikian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, walaupun ada sisi kesusahan, kepayahan padanya, untuk senantiasa bersabar. Ya, tidak menyanggah, memprotes, menolak. Dan hendaklah dia meyakini. Ya, dia bersabar dan juga meyakini bahwasanya ini ada sesuatu kebaikan, kemaslahatan yang ada padanya. Walaupun ada sesuatu masakoh, rasa berat ya, di dalamnya. Nah, karena sesungguhnya surga itu diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci. Nah, ya, barakallahu fiik. Maka itu seorang muslim. Nah, ya, senantiasa dia tunduk terhadap Allah dan Rasulnya, meyakini bahwasanya kemaslahatan kebaikan itu terdapat pada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meskipun ada sesuatu masakoh di dalamnya yang terkadang seorang itu berlambat-lambat terhadapnya. Ya, wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kalian itu tidak menyukainya itu akan merupakan kebaikan untuk kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian menyukainya itu merupakan keburukan untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui dan kalian itu tidak mengetahuinya. Naam. Ya. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa menundukkan hawa nafsunya, untuk senantiasa mengikuti terhadap apa yang datang, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Barakallahu fiik. Berkata Syekh Hafizallahu ta'ala, kama dzakarna sabiqan, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, annal murada biqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, bahwa bahwasanya yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, yakni al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Ya, walaisa nafyul iman mutlak, dan bukanlah yang dimaksudkan itu peniadaan keimanan secara mutlak, sama sekali tidak beriman. Ya, tidak ada asal keimanan sedikit pun padanya, tidak. Tapi nah, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini adalah dinafikannya keimanan yang sempurna. Fa makna hadal hadis, maka makna hadis ini la yu'minu ahadukum, ya, la yu'minu ahadukumul imanan kamila hatta takuna rahbatuhu taba'an bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman dengan keimanan yang sempurna hingga keinginannya itu mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi an yarghaba ma yarghabuhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia itu menginginkan, ya, sesuatu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in raghibat nafsu khilafah, walaupun jiwanya itu, ya, panekatnya menginginkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, walaupun keinginan tersebut berbeda dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia akan mengikuti terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, kata beliau, qad yakrahul insan ba'dal asya', ya, terkadang seseorang itu tidak menyukai sebagian perkara. Walakinnaha takunu karahatan nafsiyah la diniyah. Akan tapi kebencian tersebut, ketidaksukaan tersebut, sifatnya adalah nafsiyah, kejiwaan, tabiiyah, tabiat. Ya, bukan karena kebencian yang sifatnya agama. Naam. Ya, barakallahu fi. Seseorang tidak menyukai, ya, tentang peperangan, ya. Naam, tabiat manusia, naam, tidak menginginkan yang demikian tersebut, tidak menyukainya, ya. Secara tabiat, tabiat manusia, ya. Naam, tapi dia tidak membenci dari si agama, di mana berperang, ya, sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tidak membenci dari sisi bahwasanya itu sesuatu yang disyariatkan, diperintahkan. Tapi dia tidak menyukai dari sisi peperangan itu. Ya, karena adanya masyaqqah, kesusahan, kepayahan di dalamnya. Tabiat manusia, ya kan? Nah, demikian keadaannya. Ya, seseorang tidak menyukai untuk dia itu memerangi orang lain. Ya, kemudian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Apakah dia terbunuh ataukah orang lain tersebut terbunuh? Nah, akan tapi dari sisi bahwasanya berperang memerangi mereka, orang-orang yang berhak untuk diperangi, sesuatu yang diperintahkan, maka dia mencintainya. Tidak membencinya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang diperintahkan. Ini sesuatu yang disyariatkan. Nah, walaupun dari sisi yang lainnya, dia tidak, nah, menyukai terkait tentang peperangan itu sendiri. Ya, memerangi orang lain. Tapi terkait tentang apa yang diperintahkan, maka tentunya dia, ya, mencintainya. Karena ini sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa makruhun lakum, telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Dan keadaan sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu mencintai, membenci sesuatu dalam keadaan itu, ya, kebaikan itu kan. Nah, kembalinya di sini adalah al-qital bukan tentang diwajibkannya, bukan perkara yang bukan kembali kepada tentang diperintahkannya, akan tapi kembalinya kepada peperangan itu sendiri. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dalam kondisi sesuatu tersebut lebih baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu dalam kondisi sesuatu tersebut sesuatu yang lebih buruk untuk kalian. keburukan untuk kalian, dan Allah mengetahui, Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu. Nah, sehingga bedakan di sini. Ya, cinta, ya, bedakan membenci yang sifatnya tabiiyah, basariyah, nafsiyah. Naam, dengan ya, membenci sesuatu yang disyariatkan. Bedakan di sini. Naam. Ya, ketidaksukaan seorang dengan peperangan yang di situ ya seseorang itu memerangi orang lain sehingga dia membunuhnya ataukah dia dibunuh. Nah, tentunya ini sesuatu yang secara tabiat tidak disukai. Nah, akan tapi sisi lainnya, manakala ada sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan, tentunya seorang muslim, seorang mukmin akan mencintai tentang perkara ini. Disebabkan karena ini sesuatu yang diperintahkan. Nah, oleh karena itu mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Untuk apa? Menantikan kapan peperangan, kapan jihad. Padahal keadaan sisi yang lainnya jiwa tabiat manusia tentunya tidak menginginkan yang demikian itu. Tapi manakala itu sesuatu yang diperintahkan, maka menjadi sesuatu yang dicintai. Ya. Semoga yang demikian dipahami. Nah, sehingga kata beliau, terkadang seseorang itu membenci, tidak menyukai sebagian perkara, akan tapi sifatnya tersebut adalah karahatan nafsiyah. Ya, kebencian yang sifatnya tabiat manusia. Nah, bukan diniyah, kebencian agama, tidak suka dengan apa yang disyariatkan, bukan. Ya, nah, tabiat manusia tentunya, ya, ya pengennya, ya dia tuh rehat, nam rileks, santai, ya kan? Nah, sesuatu yang mungkin tabiat manusia berat. Nah, untuk bangun di malam hari misalnya, ya, sholat tahajud, tabiat manusia ingin bersantai, ingin rileks. Nah, ya, tapi dari siang lainnya, karena ini sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan, bahkan misalnya ada keutamaannya tentang qiyamul lail misalnya, maka dia mencintainya. Nah, tidak membenci dari sisi bahwasanya itu sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan. Ya, maka dia tidak menyukainya dari sisi nafsiyah, la duniyah. Nah, kenapa demikian? Kalau kanat karohatan diniyah, fa'inalnya pun. Karena sekiranya dia itu membencinya, karena kebencian agama itu sesuatu yang diperintahkan, ini sesuatu yang disyariatkan, tentunya yang demikian akan menyebabkan dia keluar dari Islam. Bahkan Allah Taala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Kalau kebenciannya itu sifatnya diniyah, kaitannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan demikian rasulnya, maka tentunya itu akan menjadikan seorang itu keluar dari Islam. Tapi kalau sifatnya tabiiyah, ya, tabiat dari manusia, nafsiyah kejiwaan, ya, makanya demikian tidak mengapa berdasarkan ayat tadi, ya, kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan suatu faedah terkait dengan ayat ini, anna la haraja 'ala al-insan idza kariha ma kutiba 'alaihi la karahatahu min haitsu amara syari' bihi. Tidak mengapa seorang benci ya sesuatu perkara selama ya kebenciannya tersebut bukan terkait tentang itu sesuatu yang diperintahkan syariat, walakin karahatuhu min haitsu tabi'ah, akan tapi ketidaksukaan dia karena tabiat. Ya, adapun dari sisi perintah syariat, maka wajib tentunya ridho, lapang dada. Ya, meskipun di situ ada sesuatu masyaqqah, berperang, ada masyaqqah padanya, qiyamul lail, ada kesusahan di dalamnya, bangun di tengah malam seperti kamar yang terakhir, sesuatu yang ya, tentunya ada susah payah di situ. Di saat seorang ya dari pagi sampai sorenya dia bekerja tentunya butuh istirahat, ya kan? Tapi dia ridho, dia lapang dada, bersabar, ya karena itu sesuatu yang diperintahkan. Apa namanya sesuatu yang wajib hukumnya, ya? Demikian pula mustahab, dia mencintainya, tidak membencinya. Ditinjau dari sisi sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Nah, ya, ada besar tabiat, secara keumuman, ya, tabiat manusia ingin bersantai-santai, berleha-leha, ya kan? Nah, wa amalladzina yakrahuhu karahatan nafsiyah taslan wa hubban lirraha kan yakraha qiyaman layl aw syama tatawwu kan hadza naqsan fil iman. Adapun orang yang dia tidak menyukainya karena tabiat kejiwaan malas, suka ingin bersantai-santai, rileks, seperti membenci qiyamul lail, tidak suka untuk qiyamul lail, ataukah dia tidak suka untuk puasa sunnah, tentunya ada merupakan bentuk kekurangan keimanan pada dirinya. Bikhilafil ladzi yuhibbu ma ja'a bi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berbeda dengan orang yang dia mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau kana yukhalifu hawahu wa rahbatuhu aw rahbatahu fa hadza min kamal iman, meskipun sesuatu yang menisi terhadap hawa nafsunya, keinginannya, tapi dia tetap mencintai terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ini suatu bentuk kesempurnaan iman. Wa hadzal hadis dzakarahu al-Hafidz An-Nawawi rahimallahu taala di kitab al-Arba'in. Hadis ini disebutkan oleh al-Hafidz An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Arba'in. Wa qala haditsun sahihun rawainahu di kitab al-Hujjah ala Tariq al-Mahajjah. Yaitu beliau mengatakan hadis sahih yang kami meriwayatkan dalam kitab Hujjah ala Tariq al-Mahajjah di Syekh Abdul Fattah Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Faqih al-Zahid, ya. Naam, karya Syekh Abdul Fattah Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Syafi'i. Waqad tubi'a muhaqqaqan fi Jami'ah Islamiyah, dan telah dicetak kitab ini dengan diberikan tahqiq di Jami'ah Islamiyah. Wawa min kutubin akidah, yang mana kitab ini termasuk diantara kitab-kitab akidah yang menyebutkan padanya prinsip-prinsip agama dasarkan kaidah al-hadis wa sunnah, ya. Wa yusyarikuhu fi hadzal unwan kutubun ukhra, dan menyertai padanya itu kitab-kitab yang lainnya. Lakin al-ma'rufa minha wa hadza, kenapa yang ma'ruf darinya ini. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ruwainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih, kami meriwayatkan dalam kitab hujjah dengan sanad yang sahih. Bainama ba'af al-hadis na'am Ibnu Rajab di Jami'ul Ulum wa Hikam, yang mana sisi yang lainnya Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala melemahkan hadis ini. Walakin lil hadis akan tabi, ya, tanpa kita memperhatikan dari sisi sanad hadis yang ada bicaraan dari kanan lain sebagian mensahihkan sebagian melemahkan, akan tapi kandungan dari hadis ini memiliki syawahid, ya. Lakin lil hadis syawahid na'am tukwihi, hadis ini na'am memiliki syawahid yang menguatkannya. Minha qawluhu ta'ala, darinya firman Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi'annam darihu ma'angzalallah fa'ahbatu amalahum, yang demikian itu karena mereka membenci terhadap apa yang Allah turunkan, maka hapuslah amalan mereka. Nah, ya, makna hadis tersebut makna yang sahih, ya, di antaranya ayat ini, demikian pula ayat yang tadi kita sebutkan, ya, lepas dari isi pembicaraan dari kalangan para ulama terkait tentang sanad hadis ini. Falladzina karihu ma anzalallah lam yakun hawahum tabi'an lima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang-orang yang mereka tidak menyukai terhadap apa yang Allah turunkan, ya, hawa nafsunya berarti tidak mengikuti terhadap apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kunna, dan kita mengatakan idza kanatul karaha ini, ya, fadza kufrun. Maka kita mengatakan apabila kebencian tersebut, kebencian agama, tidak suka terhadap apa yang disyariatkan, tidak suka terhadap apa yang diperintahkan, maka ini sesuatu yang menjadikan kekufuran. Ini merupakan kekufuran. Wa in kanat nafsiyah fadzalika nafsun iman. Adapun apabila itu sifatnya nafsiyah, tabi'iyah, na'am, adalah merupakan kekurangan keimanan. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, telah diwajibkan berperang atas kalian dalam keadaan peperangan tersebut sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Asyadidun alaikum wa fi masaqah, sesuatu yang berat, ada kesusahan padanya. Faum layak rahu nau karatan dunia, maka mereka tidak membencinya, kebencian agama. Kalau karena ada nafsiyah, akan tapi kebencian, kebencian nafsiyah, tabiiyah. Padahal dari kealaan nawi dakana dengan karah atau karah itu kasman wasit kalan dengan nafs tubira dari kenafsan ke iman. Maka menunjukkan yang demikian itu bahwa apabila kebencian tersebut karena kemalasan, karena merasa berat, terasa berat pada jiwanya, maka teranggapnya demikian kekurangan dalam hal agama. Fa'inal mu'minal kamilal iman yajidu nasyatan sinfi'ni ta'ad wal ibadah, karena seorang mukmin yang sempurna imannya akan mendapatkan semangat ya pada dirinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, demikian pula ibadah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam barakan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.